Janjimu hai abangku setia, kita akan berjumpa esok lusa. Kan pergi bersama, sama denganku, bertamasya ke gunung yang indah. Janganlah lupa membawa bekal untuk kita makan bersama-sama. Hai abang, marilah bersuka. Good job.